بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita sampai pada nasihat yang ke-40. Pada yang ke-40, 41, dan 42, jadi tiga berturut-turut menjelaskan satu tema yang sama, yaitu ambisi harta dan kedudukan atau tahta yang bisa merusakkan agama. Ini saya rangkum, saya ringkas dari syarah hadis Madhibani Syai'ani karya Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Saya ambil yang penting-penting secara ringkas, tetapi insyaAllah muatannya mencakup apa yang beliau inginkan dalam syarah tersebut. Saya bagi menjadi tiga nasihat dikarenakan cukup panjang pembahasannya. Ini semua sebagai muhasabah untuk saya pribadi, nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian selaku talabatul ilmi dan selaku para santriku yang pernah mengenyam belajar di Ma'had Al-Bayyinah. Ketika ada penjelasan atau kalimat-kalimat yang saya utarakan dengan bahasa penegasan-penegasan dengan bahasa yang tinggi, itu semuanya fungsinya untuk kita resapi, kita hayati lebih. Kalau itu sifatnya perkara kebaikan, memotivasi kita untuk mengerjakan perkara kebaikan tersebut. Kalau perkara kejelekan, itu menjadi muhasabah untuk kita masing-masing. Kita ambil ibrahnya untuk kita masing-masing, memperbaiki diri untuk kita masing-masing. Ke depan kita lebih baik lagi insyaAllah. Tidak bermaksud untuk klaim kepada kelompok tertentu atau klaim kepada orang tertentu. Karena memang buku ini nasihat umum untuk kita semua. Judulnya Nasa'ih. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi ketika mendapati kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang tajam, jangan kemudian mempraktekannya atau menerapkannya atau menjadikannya sebagai sebuah bahan untuk mengklaim atau menvonis orang tertentu. Tapi jadikan sebagai bahan muhasabah untuk introspeksi diri kita masing-masing. Kedepannya diharapkan kita semakin bagus. Barakallahu. Jadilah seseorang talib, seseorang muslim yang istifadah mengambil faedah dari semua nasihat dan semua mu'idah yang ada. Selalu positive thinking. Kalau itu semuanya ada pada kita, kita perbaiki diri, ke depan lebih baik. Kalau tidak ada pada kita, alhamdulillah taufiqih, kita jadikan sebagai ibrah, ke depan lebih baik lagi. فأقول سلسلة نصيحتي لطلابي. سلسلة نصيحتku untuk para santriku yang ke-40. Judulnya adalah خطر الحرص على المال والشرف للدين. Bahaya dampak negatif akibat jelek ambisi harta dan tahta terhadap agamanya. Ambisi harta tersendiri, ambisi syaraf, kemuliaan, kedudukan, tahta tersendiri. Dan dua-duanya membinasakan agama seseorang. Yang kita bahas sebuah hadis, syarahnya diambil dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. فأقول جاء عند أحمد والنسائي والترمذي من حديث كعب بن مالك radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa syarafi lidini. Datang riwayat Imam Ahmad, Al-Nasai, Al-Tirmidhi dari hadith Ka'ab bin Malik. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba itu lebih merusak domba-domba tadi dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan kedudukan yang menghancurkan agamanya. Al-hadithu ja'a aydan an ibn Umar wa ibn Abbas wa Usama ibn Zaid wa Jabir wa Abi Sa'id al-Khudri wa Asim ibn Adi al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini juga datang dari sahabat-sahabat yang tersebutkan di atas sehingga hadis ini sahih. Di antara yang mensahihkannya selain Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali juga disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi Sahihain atau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. Aqul hadza matharun 'azimun jiddan. Ini adalah permisalan yang sangat agung sekali. Darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat yang dibikin contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li fasadi dinil muslim. Ya, yang menjelaskan tentang kerusakan agama seseorang bil hirsi alal mali wa syarafi dunya dikarenakan ambisi harta dan ambisi tahta, kemuliaan tahta di dunia ini. Ambisi harta diumpamakan dengan serigala lapar. Ambisi tahta, kedudukan, jabatan, kemuliaan diumpamakan juga dengan serigala yang lapar. Serigala itu membinasakan domba. Apalagi ketika dia lapar. Apalagi ketika dia dua ekor. Maka agama seseorang pun akan binasa. Akan rusak. Menjadi korban ketika orangnya itu punya ambisi harta benda. Dan punya ambisi kemuliaan. Meraih kemuliaan. Kedudukan dan jabatan di dunia. Mengerikan. وهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال وشرف الدنيا. Maka permisalan yang agung ini, masalah yang agung ini, mengandung tahzir yang sangat, puncak tahzir dari kejelekan ambisi harta, ambisi kemuliaan di dunia ini. Akan kita pelajari satu persatu penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang al-hirs 'alal mal dan al-hirs 'ala syaraf. Sekarang yang akan kita jabarkan poin yang pertama al-hirs 'alal mal. Ada dua macam. Amma al-hirs 'alal mali fa huwa 'ala naw'ain. Adapun ambisi harta ada dua macam. Ahadihima yang pertama, shiddatu mahabbatil mal ma'a shiddati talabihi min wujuhihil mubaha. Kecintaan yang sangat kepada harta. Harta itu bisa uang ataupun barang benda. Kecintaan yang sangat kepada harta benda disertai dengan upaya yang sangat untuk mencarinya dari sisi-sisi yang mubah. Ingat yang mubah. Wal mubalaghati fi talabi, bersungguh-sungguh sangat untuk mencari harta tadi. Wal jiddi fi tahsilihi, al jiddu mengerahkan kemampuannya, berupaya maksimal untuk meraih harta, waktu sabihi min wujuhihi, dan dia berupaya berusaha dari sisi-sisinya yang mubah, ma'al juhdi wal masyaqqah, dengan penuh kesungguh-sungguhan dan masyaqqah, merasakan perkara yang begitu berat, hal-hal yang memberatkan dia tempuh juga. Ini yang pertama. Di satu sisi ini mubah. Dia tidak mengerjakan perkara yang haram. Namun dikarenakan ambisi tadi, ada perkara-perkara yang afdal, yang mulia, yang terluputkan karena ini semua. Maka diterangkan setelah itu, al-haris yudayyi'u zamanahu syarif. Orang yang punya ambisi akan menyia-nyiakan waktunya yang mulia ini. Wa yukhatiru bi nafsihi allati la qimata laha fil asfari wa rukubil akhtari li jam'i ma lan yanfa'u bihi ghayruh. Dan dia mukhatarah, berspekulasi dengan dirinya yang tidak ada nilainya lagi sudah, untuk safar, pepergian ke sana kemari, menerjang perkara-perkara yang mengadu mara bahaya, yang mengerikan, untuk mengumpulkan harta benda yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang memanfaatkan hartanya bukan semata-mata dirinya. Dia paling yang diperlukan hanya kebutuhan pokok pribadinya saja. Dimanfaatkan oleh anaknya, oleh istrinya, oleh karyawannya, oleh petugasnya, oleh pegawainya, oleh orang-orang yang lain. Ketika dia mati, kan dia bawa. Jadi rebutan ahli warisnya dan yang lain-lainnya. Yang banyak mengambil kemanfaatan dengan hartanya itu orang lain, bukan dirinya. Dari sini sudah rugi dia. Maka dikatakan setelah itu, walau lam yakun fil hirsi alal mal illa tabyi'ul umur syarif alladhi la qimata lahu wa la yantafi'u bihi bal yatrukuhu li ghairihi wa yartahilu anhu wa yabqa hisabuhu alaihi wa naf'uhu li ghairihi lakafa bidzalika dhamman lil hirs. Kalau seandainya tidak ada pada ambisi meraih harta itu kecuali menyia-nyiakan umur yang mulia dengan perkara yang tidak ada gunanya, enggak ada kimahnya. Dia sendiri enggak mengambil kemanfaatan dengan itu, bahkan dia tinggalkan untuk orang lain. Dia pergi daripadanya, pergi dari harta benda tadi itu, tetapi hisabnya, perhitungan hisabnya tetap ada di pundak dia. Kemanfaatannya untuk orang lain gitu. Ini saja sudah cukup untuk mencela celaan terhadap ambisi meraih harta tadi. Percuma. Waktu yang mulia seharusnya kamu gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kamu. Bekal untuk kamu di akhirat nanti. Tapi kamu gunakan untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan resiko yang begitu mengerikan. Kemanfaatannya, kamu sedikit mengambilnya. Yang lain untuk orang lain. Kemanfaatan yang paling banyak untuk orang lain. Kamu gak mengambilnya, kamu meninggalkannya. Nah, kamu bawa sampai kuburan kamu nanti. Hisabnya kamu yang menanggung. Rugi kamunya. Sisi ini saja sudah tercela. Yang pertama. Dan ada mara bahayanya, dikhawatirkan juga akan masuk dalam jurang yang diharamkan dalam Islam. Ini yang pertama. An-naw'u tsani min al-hirsi 'alal mal. Jenis yang kedua dari ambisi meraih harta. Ay yazid 'ala ma sabaqa dzikru. lebih dari apa yang disebutkan di atas. Hatta yatlubal mala minal wujuhil muharramah, hingga dia mencari harta dari sisi-sisi diharamkan dalam Islam. Menerjangnya haram. Wa yamna'a al-huquq al-wajibah, dan sampai pada tingkat dia menolak tidak memberikan hak-hak yang wajib. Entah itu zakatnya atau nafkah yang wajib untuk anak istrinya atau yang dia tanggung atau hak-hak wajib yang lainnya dari hak harta benda, tidak dia tunaikan. Fahadha min ash-shuhil madhmum, maka ini termasuk ash-shuh yang dikecam, yang dicela dalam Islam. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari sikap syuh dirinya, maka mereka lah orang yang beruntung. Yang selamat dari asyuh muflih. Mafhumnya, yang terjangkiti penyakit asyuh ini, maka dia halik, dia akan binasa. Luput daripada dia al-falah. Wa fi sahihi Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqu syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kamu, waspadai oleh kamu dari asyuh, dikarenakan asyuh ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum 'ala an safaku dima'ahum mastahallu maharimahum. Asyuh ini yang mendorong mereka, menjerumuskan mereka sampai mereka menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan keharaman-keharaman mereka. Nauzubillah. Dijelaskan mana asyuh, qala ba'dhu ulama, berkata sebagian ulama, asyuh wal hirsu syadid alladhi yahmilu sahibahu ala an ya'khudha al-ashya'a fi ghairi illiha wa yamna'u min huquqiha Asyuh itu artinya ambisi yang sangat berambisi, yang membawa pelakunya, yang menjerumuskan pelakunya untuk mengambil sesuatu dari yang tidak halal dan menolak tidak memberikan hak-haknya. Ada syuh. Ambisi harta yang kedua tadi. Yang ini haram, dikarenakan dia mencari dari barang-barang, dari cara-cara yang haram, upaya-upaya yang haram, menerjang yang haram, atau tidak menunaikan yang wajib dari hak-hak harta benda tadi. Di sisi yang lain juga terjangkiti penyakit asyuh yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Membinasakan pelakunya. Membinasakan dunianya. Membinasakan agamanya. Sampai pada tingkat bisa menumpahkan darah dan menghalakannya haram. Na'udzubillah. Maka dikatakan di sini, faman iqtasara 'ala ma ubiha lahu fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang mencukupkan dirinya, membatasi dirinya pada apa yang dimubahkan untuknya, maka dia seorang yang mukmin. Wa man ta'adda dzalika ila ma muni'a minhu fa washuhul madzmum. Namun barang siapa yang melampaui batasan itu sampai kepada apa yang dia dilarang daripadanya, itulah yang namanya asyuh yang madzmum. Wa huwa munafiqul iman, dan ini menafikan keimanan. Menafikan kesempurnaan iman seseorang. Wa mata wasar al-hirsu 'ala al-mali ila hadhihi ad-darajati naqasa bidzalika ad-dinu wal imanu naqsan bayyina. Maka kapan saja ambisi harta itu sampai kepada tingkatan ini, maka dengan itu agama menjadi berkurang, iman menjadi berkurang dengan kekurangan yang sangat nyata. Agamanya sangat nyata berkurang, imannya sangat nyata berkurang ketika sampai pertingkatan ini, menerjang perkara yang haram atau tidak menunaikan perkara yang wajib. فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب حتى لا يبقى منه إلا القليل. Maka sesungguhnya menghalangi atau menolak tidak menunaikan yang wajib dan menunaikan atau mengkonsumsi atau menerjang perkara yang haram, dengan dua ini agama akan semakin berkurang, iman akan semakin berkurang dengan tambah keraguan lagi, hingga tidak tersisa daripadanya kecuali sedikit. Tetapi ini kemaksiatan, kefasikan, bukan kekufuran. Tidak boleh mengkafirkan pelakunya dengan sebab ini semua. Tapi sudah membuat marah bahaya. Wa fil hadithi la yastami'u ash-shuhu wal imanu fi mu'min. Disebutkan dalam sebuah hadith, tidak berkumpul ash-shuh dan iman pada seorang mu'min. Ada shuh, imannya berkurang. Imannya naik, shuhnya akan hilang. Dua perkara yang saling bertolak belakang. Tidak mungkin berkumpul para seorang mukmin. Rawahu Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Naam, dua-duanya membahayakan. Yang kedua yang lebih membahayakan lagi. Maka kita sebagai seorang sunni salafi, tidak boleh ada pada kita ambisi harta seperti ini. Jangan kamu taruh harta di hati kamu. Kamu taruh tangan kamu. Kamu pergunakan sesuai dengan bimbingan syariat. Jangan sampai terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, al-hirs al-mal, ambisi harta. Aku bisa menghancurkan agama kamu. Apalagi seorang talibul ilmi, apalagi seorang sunni salafi, apalagi seorang da'i Allah. Lebih-lebih lagi, enggak diperbolehkan memiliki ambisi yang seperti ini. Kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar usaha yang halal, yang mubah, semampu kita, yang kita bisa. Selebih tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, mohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kita raih sedikit ataupun banyak, kita pergunakan untuk menafkahi diri, menafkahi anak istri. Ada lebihnya dipergunakan untuk menunaikan hak-hak yang wajib, untuk ibadah-ibadah maliyah. Sehingga mencari harta, mengandung nilai ibadah, tidak ada batasnya cinta dunia atau ambisi dunia. Dan waktunya kita dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk amal saleh, untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Harta hanya untuk bantuan saja, membantu kita untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Ini yang pertama. Al-hirs al-mal. Masuk kepada nasihat yang ke-41. Fa'akul silsilatu nasihati li tullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang 41. Hadrul hirs al-mali wa syarafiriddin bagian 2. Bahaya ambisi harta dan kemuliaan pada agama ini. Bagian yang kedua. Sekarang akan menjelaskan tentang al-hirs al-syaraf. Ambisi mencapai kemuliaan, mencapai kedudukan dan jabatan yang bisa merusakkan agama ini. Fa'akun wa'amma hirsul mar'i al-syarafi. Adapun ambisi seseorang untuk meraih kemuliaan. Fahada syaddu halakan min al-hirsi 'ala al-mal, maka ini lebih sangat-sangat membinasakan dibandingkan ambisi meraih harta tadi. Fa inna talaba syarafid dunya war rif'ata fiha war riyasata 'ala an-nasi wal 'ulwa fil ardi adarru 'ala al-'abdi min talabil mal. Sebab mencari kemuliaan dunia, ketinggian kedudukan dalam urusan dunia, riasah yang memimpin kedudukan atas umat manusia, merasa tinggi di muka bumi ini lebih membahayakan bagi seorang hamba, atas seorang hamba, dibandingkan dengan mencari harta benda. wa dararuhu a'zam, madharatnya lebih besar. Wa zuhdu fi as'ab, sikap zuhud untuk bisa zuhud pada poin ini lebih sulit lagi. Lebih mudah zuhud terkait dengan harta benda dibandingkan zuhud terkait dengan jabatan, kedudukan, kemuliaan dunia. Fa innal mala yubdhalu fi talab ar-riyasati wa syaraf, karena harta itu juga dipakai, dipersembahkan, dipergunakan untuk mencari riyasah dan kemuliaan. Artinya ketika orang itu terjangkiti penyakit ambisi tahta, ambisi kedudukan, ambisi kemuliaan dunia, harta pun akan dia pakai. Dia pun juga akan terjangkiti penyakit ambisi harta untuk mendapatkan harta, juga untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Sangat mengerikan. Wal hirsu ala syarafi ala qismain, ambisi kemuliaan dunia juga dibagi dua. Yang pertama ahlu dunia, yang kedua adalah orang-orang yang mencari kemuliaan dunia dengan aroma-aroma akhirat, mengatasnamakan agama. Ini paling mengerikan. Pada sisi yang ke-41 ini akan kita bahas poin yang pertama. Al-hirs ala syaraf, poin yang pertama. Al-hirs ala syaraf ala qismain, ambisi kemuliaan dibagi dua. Ahadihima, yang pertama yang kita bahas sekarang. Talabu syarafi bil wilayati was-sultani wal mal, mencari kemuliaan dengan wilayah, dengan kekuasaan, dengan harta yang dia miliki. Wa hadza khatirun jidda, ini sangat membahayakan. Wa wal ghalib, ini pada umumnya yang terjadi pada umat manusia ini. Yamna'u khairal akhirati wa syarafaha wa karamataha wa izzaha, mencari kemuliaan dengan cara seperti ini akan menghalangi orang dari kebaikan akhirat, kemuliaan akhirat, karomahnya akhirat, dan izzahnya akhirat. Yang dia dapatkan cuma dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada, itulah negeri akhirat. Di surga nanti kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini, tidak pula orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Nas yang sharih menegaskan apa yang disampaikan di atas. Orang-orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi ini, kemuliaan di muka bumi ini, kedudukan di muka bumi ini, kekuasaan di muka bumi ini, walaupun dengan cara merusak, mereka semua tidak mendapatkan darul akhirat, sehingga menghalangi kebaikan akhirat, kemuliaan akhirat, izzahnya akhirat. Rugi. Wa qalla man yahrisu ala riyasati dunya bi talabil wilayat fa wuffiqa bal yukar li nafsi. Dan jarang sekali seseorang yang berambisi untuk kedudukan dunia dengan mencari wilayah, kemudian dikasih taufik. Jarang. Punya ambisi yang menggebu-gebu, meraih jabatan, meraih kedudukan, meraih riasah di dunia ini, dengan cara mencari wilayah, kekuasaan. Jarang yang dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jal. Bal, bahkan kenyataannya, yukal dan nafsi, akan dipasrahkan pada dirinya sendiri. Tidak akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mengerikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdurrahman Samurah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, kamu jangan meminta kedudukan, kamu jangan memohon kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, sebab kamu, kalau kamu diberi kepemimpinan, kekuasaan karena kamu yang meminta, karena kamu yang mencari, maka kamu akan dipasrahkan dirimu kepadanya. Tidak akan dibantu oleh Allah, tidak akan diberi taufik oleh Allah, dipasrahkan sama diri kamu sendiri. Itu ancaman. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tadi kalau kamu diberi kepemimpinan, diberi jabatan, kedudukan dengan tanpa meminta, dengan tanpa kamu mencari, kamu akan dibantu untuk menunaikannya. Muttafaqun 'alaih. Ini sunnah nabawiyah. Ketetapan syariat. Maka ketika ada orang yang memiliki ambisi untuk mendapatkan posisi, kedudukan, jabatan, kemuliaan, wilayah, dan segala macamnya, dengan ambisi dia, dia yang mencari, dia berupaya, segala macamnya, maka akan diserahkan kepada dirinya sendiri, tidak akan diberi taufik oleh Allah SWT. Ujungnya adalah akan terbongkar semua cacatnya dia, aibnya dia, pelanggaran-pelanggaran dia, ila akhirnya. Ancaman itu. Ghairu muwaffaq, tidak akan diberi taufik oleh Allah SWT. Qala ba'du salaf, kata sebagian salaf, ma harisa ahadun ala wilayatin fa'adala fiha. Tidak pernah ada, tidaklah seseorang itu berambisi untuk meraih sebuah wilayah kekuasaan lalu dia bisa adil badannya. Tidak ada. Dikarenakan itu ambisi, dia yang mencari karena ambisi, tidak bakal bisa adil. Walaupun dia berupaya merekayasa pencitraan dan segala macamnya, akan terbongkar semua itu. Allah Azza wa Jalla akan membongkar keadaan dirinya. Tidak bakal bisa adil. Dia akan jatuh pada kewaliman-kewaliman semena-mena. Takaburnya, tarafuknya, ujubnya, ila akhiriha. Cacatnya, aibnya akan terbongkar dengan cara ini semua. Ini adalah ucapan sebagian salaf, namanya kalamul mujarrib, ucapan orang yang sudah berpengalaman dalam masalah seperti ini. Maka hati-hati. Kemudian dijelaskan pula oleh beliau, Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa'lam annal hirsa 'ala syaraf, ketahuilah ambisi untuk meraih kemuliaan itu, yastalzimu syaran 'aziman qabla wuqu'ihi fi as-sa'i fi asbabihi wa ba'da wuqu'ihi bil khatar al-'azim alladhi yaq'u fihi sahibul wilayat min adh-dhulmi wat-takabburi wa ghairi dhalika min al-mafasid. Ketahuilah ambisi kemuliaan itu mengandung konsekuensi kejelekan yang besar, kejahatan yang agung sebelum dia melakukan upaya, sebelum dia melakukan upaya-upaya mengejarkan sabab meraihnya. Ya, sebelum terjadinya, sebelum dia mendapatkan syaraf tadi, ketika dia berupaya untuk mengejarkan asbab ke arah situ, dia sudah mendapatkan syarun azim. Dan setelahnya, wa ba'da wuqu'ihi, mendapatkan khatarul azim, mara bahaya yang sangat besar, yang jatuh padanya keumuman sahibul wilayat, orang-orang yang memiliki kekuasaan, yaitu kezaliman, takabur, dan yang lain-lainnya dari al-mafasid. Mengerikan. Upaya cara-cara untuk menggapai kemuliaan tadi, itu sudah menerjang banyak keharaman-keharaman agama. Pada umumnya akan menghalalkan segala cara, akan menerjang sekali banyak keharaman agama untuk mencapai apa yang diinginkan tadi. Bahkan mungkin menjual prinsipnya, menjual akidahnya, menjual manhajnya untuk itu. Dan ketika nanti dia mungkin bisa mencapai kemuliaan tadi, bukan perkara yang sedikit, sering terjadi pada orang-orang yang memiliki kedudukan seperti ini, jatuh pada kezaliman, tidak semena-mena, takabur, tarafur, ujub, dan yang lain-lainnya. Dan ini semua yang merusak agama. juga wa huwa min awsafi alimis su allati dzakarha al-ulama. Ambisi kemuliaan ini juga termasuk sifat-sifatnya alimus su, ulama us-su yang disebutkan oleh para ulama. Minha di antaranya adalah, di antara sifatnya alimus su, ulama us-su, annahu qad fatanahu hubbus sana'i wa syaraf wal manzilah inda ahli dunia. Dia telah terfitnah oleh cinta sanjungan, pujian, cinta kemuliaan, cinta kedudukan di sisi ahli dunia. Ya tajammalu bil ilm, dia akan menghias-hiasi, memperbagus dirinya dengan ilmu yang ada pada dirinya. Kama yatajammalu bil hulatil hasna lid dunya, sebagaimana dia akan berhias-hias dengan perhiasan yang indah-indah untuk dunia ini. Tetapi wala yujammilu ilmahu bil amali bih, dia tidak menghiasi, memperbagus ilmunya dengan cara mengamalkan. Ini penyakitnya ahli usul. Yang dia cari ridhonya ahli dunia. Yang dia cari adalah sanjungan puji ahli dunia. Yang dia cari adalah dia mendapatkan posisi kedudukan manzilah di ahli dunia. Alim su ada alimun fajir, alimun fasik. Dia menjadi orang yang menyimpang, yang sesat, dikarenakan yang pertama kali hubbud dunia. Setelah hubbud dunia baru ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, menebar syubhat untuk mengamankan dunia dia tadi. Antum perhatikan Al-Quran Al-A'raf 175 dan setelahnya, lihat tafsirnya para ulama, lihat kalam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid tentang ayat ini. Itu ayat membicarakan tentang alimus su, menyimpang karena hubbud dunia, menyimpang karena ambisi dunia, ambisi kemuliaan dunia. Juga wa min daqiqi afati hubbi syaraf, dan di antara detail perkara-perkara yang detail yang sama dari penyakit mencintai cinta kemuliaan ini adalah talabul wilayati wal hirsu 'alaiha, mencari kekuasaan, kedudukan dan berambisi untuk itu. Jangan dikira itu kekuasaan-kekuasaan yang terkait dengan semata-mata jabatan-jabatan tinggi di dunia. Hatta yang kecil, skala kecil, komunitas kecil. Ini penyakitnya. Dia akan selalu mencari kedudukan, mencari posisi, berambisi untuk mencari posisi di situ. Bahwa babun ghadat, ini bab yang sangat samar, yang sangat rumit. La ya'rifuhu ilal ulama'u billah al-arifuna bihi al-muhibbuna lahu. Tidak ada yang mengenalinya kecuali para ulama-ulama yang mengerti tentang Allah, yang arif billah, yang mencintai Allah. Alladzina yu'atuna lahu min juhali khalqih. Orang-orang yang dibenci karena Allah dari orang-orang yang jahil dari makhluknya Allah. Tidak disukai sama kebanyakan makhluk. Al-muzahimuna li rububiyatih, orang-orang yang muzahimin, yang merebut rububiyah Allah, mendesak, berdesak, merebut rububiyah Allah wa ilahiyatih, ma'haqaratihim, padahal mereka adalah orang yang rendah, wa suquti manzilatihim, dan jatuhnya manzilah mereka indallah, di sisi Allah, wa inna khawasihi, wa inna khawasi ibadih, dan sisi hamba-hamba yang khusus al-arifina bihi, yang mengerti tentang Allah Azza wa Jalla. Ini babun ghamid, pintu yang sangat rumit sekali. Hati-hati. Wa'alam anna hubba syaraf bilhirs ala nufudhil amri wal nahi wa tadbiri amri nas, ketahuilah bahwa saya mencintai kemuliaan dengan ambisi, berambisi untuk supaya perintahnya, larangannya, nufud, dilakukan, dilaksanakan. Wadat diri amrinas, dalam bentuk dia yang harus mengatur semua urusannya orang lain. Iza qasada bidhalika mujarda uluwil manzilatil khalqi wa ta'awumi alaihim wa idhari sahibi hadha syaraf hajatan nasi ilaihi wa iftiqarahum ilaihi wa dhullahum lahu fi talabi hawaijihim minhu fahadha nafsuhu muzahamatun lirububiyatillahi ta'ala wa ilahiyati. Kalau tujuan dia dengan itu semata-mata ingin mencari ketinggian manzilah di atas makhluknya Allah, merasa besar atas mereka. Nah, orang yang menginginkan syaraf ini ingin menampakkan orang lain butuh kepadanya, mereka fakir kepadanya, mereka rendah hina di hadapan dia. Hah? Dalam rangka mereka mencari hajat lewat orang tersebut. Ini saja sudah dikatakan muzahamah, merebut rububiyyah Allah dan ilahiyyah Allah azza wajalla. Karena merasa dia yang paling atas, yang paling agung, yang paling mulia. Merasa orang lain butuh kepadanya. Merasa dia yang bisa memenuhi hajatnya orang lain. Itu sudah memposisikan dia sebagai Rabb. Sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Sehingga dia kata merebut uluhiyah Allah dan ilahiyah Allah azza wajalla. Warubbama tasabbaba ba'du ha'ula. Dan terkadang sebagian mereka menyebabkan ila iqa'in nasi fi amrin yahtajuna fi ilaihi. Ya, membuat umat manusia terjatuh pada sebuah perkara yang mereka membutuhkan dia pada perkara tersebut. Liyaparrahum bidzalik, untuk memaksa orang lain tadi dengan cara itu ila raf'i hajati ilaihi, untuk mengangkat, mengadukan hajat mereka kepada dia. Wa dhuhur iftiqarihim, dan menampakkan fakirnya mereka kepada dia. Wa ihtiyaji ilaihi, dan menampakkan betapa sangat butuhnya mereka kepada dia. Wa ta'azzam bidzalik, dia merasa azim, merasa besar, merasa agung dengan itu. Wa yatakabbar bihi, dia pun takabur, sombong dengannya. Wa hadza la yasluhu illa lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ini semua enggak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala wahdah la syarikalah. Ini sudah sifatnya para penguasa-penguasa yang mutakabbir. Penguasa-penguasa jababirah al-mutakabbirah. Penguasa yang angkuh. Penguasa yang sombong. Menggunakan kekuasaannya untuk memperbudak rakyatnya. Na'udzubillah. Itu sangat, sangat membahayakan sekali. Wa min hadza al-babi aidha, termasuk bab ini juga, ya, penyakit hubbu syarafin. Ay yuhibbu adh-syarafi wal wilayah ay yuhmada ala af'alihi wa yusna'a alayhi biha. Yang punya kemuliaan tadi, yang punya wilayah tadi, dia paling suka, sangat mencintai, dia disanjung, dipuji atas semua perbuatan dia. Di sana disanjung, dipuji atas kepadanya, atas tindakan-tindakan dia. Wa yadhbu minan nasi dzalik, dan dia meminta orang lain untuk memuji dia, menyanjung dia atas perbuatan dia tadi. Wa yatasabbabu fi adza man la yujibuhu ilaih, dan disebab dia menyakiti, dia mengganggu, dia menyiksa orang yang tidak mau mengikuti permintaan dia. Yang tidak mau memuji dia, yang tidak menghormati dia, dia akan sakiti dia, dia akan kecam dia. Na'udzubillah. Wa rubbama kana dzalikal fi'lu ila dzammi aqrabu min al-madh. Dan terkadang atau seringkali pula tindakan itu lebih dekat kepada celaan dibandingkan dengan pujian. Wa rubbama adhhara amran hasanan fi dzahir, dan terkadang pula dia akan menampakkan perkara yang bagus secara zahirnya. Wa habbal madha alaih, dan dia suka dipuji atasnya. Wa qasada fil batini syarra, namun dia memaksudkan dengan itu secara batinnya yang dia maukan perkara kejelekan, perkara kejahatan. Wa fariha bitamwihi dzalik, dan dia berbangga dengan mencoreng mencoreng-moreng tindakan tersebut. Wa tarwijiyal khalqi. Sebentar. Wa fariha bitamwihi dzalik, dan dia bangga ketika itu semuanya menjadi menjadi tercoreng. Wa tarwijiyal khalqi, dan tersebar luas di atas pada makhluk-makhluk yang ada. Al-muhim ini semua membuat dia mengharapkan segala cara. Senang pujian, senang sanjungan, senang rezekia, senang rekomendasi. Ketika ada yang memuji dia, memuliakan dia, dia akan hormati, dia akan muliakan. Ketika ada orang yang enggak mau memuji dia atau yang enggak mau menghormati dia, dia akan jatuhkan, dia akan lecehkan, dia akan cemooh, dia akan celah. Akibatnya macam-macam. Dia sendiri akan berupaya untuk menampilkan yang bagus-bagus, padahal dan demikian hakikatnya. Orang yang takut tadi, yang khawatir celaan dan intimidasi dia tadi, dia akan berusaha serawahnya menampakkan pujian kepadanya, seakan-akan memujinya, seakan-akan menyanyinya, padahal dia ingin menikam dari belakang. Dia ingin menikam dari belakang. Ketika muncul yang jelek, dia akan sebarluaskan kejelekan dia di halayak ramai, di depan banyak orang, untuk menjatuhkan keadaan dirinya. Dampak negatifnya begitu banyak. Semua dikarenakan al-hirs ala syaraf, ambisi meraih kemuliaan dan kedudukan, menghancurkan agama. Wa hadza yadkhulu fi qawlihi ta'ala, maka ini semuanya masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazu min al'adzab. Sungguh-sungguh kamu jangan mengira, jangan menduga, orang-orang yang merasa bangga dengan apa yang telah mereka datangkan dan mereka suka, senang, bersuka cita untuk dipuji, disanjung dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan, yang tidak ada pada mereka. Maka jangan kamu duga, jangan kamu mengira mereka semuanya selamat dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Diancam, mengerikan semua. Ini semuanya barakallahu fikum dikarenakan ambisi meraih kemuliaan dengan cara-cara duniawi. Di depan mata kita bisa melihat langsung kondisi real orang-orang yang ambisius dunia itu, mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi, kedudukan, kursi dan segala macam terkait dengan duniawi itu, mengharapkan segala cara. Maka hati-hati, jangan sampai terjangkiti penyakit ambisi kemuliaan, ambisi kedudukan dengan cara-cara duniawi, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya terlalu banyak dampak negatif yang muncul karenanya. Selesai. Kita masuk pada silsilah yang ke-42, dikarenakan sama dengan pembahasan sebelumnya kita hatamkan, menjelaskan tentang al-hirs al-asraf yang kedua. Tadi baru yang pertama, sekarang yang kedua. Fa'akul, maka saya katakan, silsilatu nasihati litullati. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-42. Masih khatarul hirs alal mali wa syaraf lid-din. Ambisi, bahaya ambisi harta, ambisi kemuliaan yang membinasakan agama. Bagian yang ketiga. Al-qismu thani minal hirs ala syaraf. Bagian yang kedua dari ambisi kemuliaan. Kalau tadi, ambisi meraih syaraf dengan dunia, jabatan duniawi, menggunakan nama dunia. Sekarang menggunakan nama agama. Fa'akul. Al-hirsu al-qismu thani min al-hirsi ala syaraf. Bagian yang kedua dari ambisi kemuliaan. Yaitu talabu syaraf wal-uluwi ala nasi bil-umuri diniyah kal-ilmi wal-amal wa-zuhud. Mencari kemuliaan, mencari ketinggian di atas umat manusia dengan perkara-perkara din, atas nama agama, membonceng agama, dengan atribut agama, dengan perkara din, dengan ilmu, dengan amal, dengan zuhud. Fahadha afhashu minal awwal, ini lebih kecil dari yang pertama tadi. Ambisi syaraf dengan wilayah. Wa akbah, lebih jelek, wa asyaddu fasadan wa khatara, dan lebih sangat merusak dan sangat membahayakan. Karena menggunakan nama agama. Bertamaikan agama, bertopengkan agama. Fa innal ilma wal amal wa zuhda innama yutlabu biha ma inda Allah ta'ala min ad-darajatil 'ula wa an-ni'mil muqim. Dikarenakan ilmu, amal, zuhud, itu semua yang dicari ialah apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, berupa tingkatan-tingkatan yang tinggi dan nikmat yang mukim, yang selamanya, yang kamu raih pahala dari Allah Azza wa Jal, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, dan surganya Allah. Itu yang diharapkan, yang dicari dari ilmu, amal, dan zuhud. Wa yutlabu biha ma indallahi wal qurbi minhu wa zufaladaih, dan dicari dengan itu semuanya apa-apa yang di sisi Allah Azza wa Jal, dekat dengan Allah. Zulfa juga dekat di sisi Allah Azza wa Jal. Menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, meraih pahala semata, meraih akhirat, dan meraih surganya Allah Azza wa Jal. Itu yang dicari dari ilmu, amal, dan zuhud. Perkara tinggi. Lah ini mencari syaraf, memiliki ambisi syaraf, kedudukan, jabatan, menggunakan perkara-perkara tadi. Rendah. Rendah. Jelek, kecil. Sangat rendah dia punya himmah. Sangat rendah dia punya kemauan. Duniawi. Rendah. Dan efeknya lebih membahayakan lagi. Wahadhal qismu ala naw'ini aidha. Nah, ini ada dibagi dua lagi. Dirinci lagi dikarenakan sangat membahayakan. Al-awwal yang pertama. Ayatluba bihi al-mal. Dia mencari dengan itu harta benda. Bayangkan. Ingin mencari harta benda dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan kesuhudannya. Fahadha min nawil hirs al-mal wa talabihi bil asbabil muharramah, maka ini termasuk jenis ambisi meraih harta, mencari harta dengan asbab yang haram. Ya, pada al-hirs alal mal yang jenis kedua yang diharamkan. Dikarenakan agama, ilmu, amal, zuhud bukan dicari dengannya perkara dunia. Dia mencari dunia dengan cara-cara yang haram dalam Islam. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dari ilmu-ilmu yang seharusnya dicari dengannya wajah Allah, ini ilmu din, ilmu syariat, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada dunya, dia tidak mengkajinya, tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan yang namanya materi dunia, maka lam yajid 'arfal jannati yaumil qiyamah, dia tidak akan mencium aroma surga dari kiamat nanti. Dosa besar, ancamannya keras. Dia mencari harta benda dengan ilmunya, dia mencari harta benda dengan amalnya, dia mencari harta benda dengan kesuhudannya, dengan solehnya dia. Rendah itu. Dan diancam dengan tidak mencium surga, aroma surga di yaumul qiyamah. Dosa besar. Mencari dunia, jabatan dunia, mencari ma'isyah dengan itu. Entah dengan cara pasang tarif, atau yang semisalnya, atau masuk kepada infotainment, entertainment, dakwatainment, dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Asani yang kedua. Ini lebih parah lagi. Man yatlubu bil ilmi wal amali wal zuhdi ar-riyasata aral khalqi wa ta'awumi alaihim. Dia menuntut, dia mencari dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan zuhudnya, yang dia cari ar-riyasa aral khalqi, untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, kepemimpinan di atas semua makhluk yang ada, merasa besar di atas mereka. Wa ayyan qadal khalqu, dan makhluk semuanya tunduk, wa yakhdhu'una lahu, mereka semuanya patuh, tunduk kepada dia. wa yusrifuna wujuhahum ilaih, mereka memalingkan wajah mereka kepada dia. Wa ayyuzhiru linnasi ziyada ilmihi alal ulama, dia ingin menampakkan kepada umat manusia kelebihan ilmunya di hadapan para ulama. Liya'lu bihi alaihim, supaya dia merasa lebih tinggi dengan ilmunya di atas para ulama. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu dari niatan-niatan yang seperti ini. Fahadha maw'iduhun nar, maka yang seperti ini ancamannya neraka. Maw'id untuk dia neraka. Li'anna qasta takabbur al-khalqi muharramun fi nafsi, karena niatan tujuan takabur, merasa besar, sombong di atas makhluk, itu sudah haram pada zatnya. Fa'idha sta'mala fihi, fa'idha sta'mila fihi alatul akhirah kana akbaha wa afhash, namun bila dipergunakan untuk itu, dia menggunakan alat akhirat dengan ilmunya, dengan amalnya, dan kezuhudannya, maka lebih jelek lagi, lebih keji lagi keharamannya. Min ayyasta'mila fihi alat ad-dunya minal mali wa sultan, dibandingkan ketika dia menggunakan untuk itu alat dunia berupa harta atau kedudukan. Dan ini samar. Kalau yang pertama tadi yang kelihatan secara zahirnya, dia mencari dunia dengan itu, mencari harta dengan itu. Ini lebih samar. Yang diinginkan kedudukan, posisi, jabatan, wilayah, posisi di hadapan makhluk yang Allah Azza wa Jal. Maunya dia yang paling atas, semuanya tunduk patuh kepada dia. Ini samar, penyakit hati. Maka ancamannya lebih keras lagi, lebih keji lagi, lebih mengerikan lagi dampaknya. Wa fil hadith, disebutkan dalam hadis, man talaba al-ilma liyumari bihi sufaha'a aw yujari bihi al-ulama'a aw yusriha wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar, barang siapa yang mencari ilmu untuk mira debat dengan orang-orang yang bodoh, atau dalam rangka untuk menandingi para ulama, atau dalam rangka supaya wajah-wajah manusia dipandangkan kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Datang dari Ka'ab bin Malik, Ibnu Umar, Hudzaifah, Jabir, dan juga Abu Hurairah, semoga Allah meridhai mereka semua, inda ashabis sunan. Ancamannya keras, neraka. Akhlak yang paling keji, yang paling jelek. Na'udzubillah. Hubbur riyasah. Dengan ilmu dan amalnya. Wa min hadzal qabil, termasuk tipe ini. Ya, termasuk dari pembahasan sekarang ini. Karahatus salaf al-jur'ata al-futya. Salafun salih membenci, tidak menyukai, lancang dalam berfatwa. Wal-hirsa alaiha, ambisi itu berfatwa. Wal-munaza'ati ilaiha, merampas hak orang lain terkait dengan fatwa ini. Wal-iqsar minha, dan sering berfatwa. Ini tidak mereka sukai. Kenapa? Karena khawatir terjangkit penyakit ini. Di dalam hatinya terpatri cinta kedudukan. Merasa besar, merasa alim, merasa yang paling pintar di hadapan semua yang lainnya. Qala al-Qamah, berkata al-Qamah, kanu yakulun, mereka dahulu kaum salaf, para sahabat mengatakan, ajra'ukum alal fatwa aqallukum ilma. Orang yang paling lancang di antara kamu dalam berfatwa, yang paling sedikit ilmunya. Wa qala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, innal ladzi yufti an-nasa fi kulli ma yastaftunahu la majnun, sesungguhnya orang yang memberi fatwa kepada orang lain, para semua yang mereka minta fatwa kepadanya, ini orang gila. Menjawab semua yang ditanyakan kepada dia, ini orang majnun, orang gila. Memberi fatwa kepada semua apa yang mereka minta fatwa kepadanya, orang gila, orang majnun. Dikejar pada kaum salaf. Apa di antara alasannya? Khawatir yang pertama, bicara tentang ilmu. Dan yang lebih mengerikan adalah khawatir terjangkiti penyakit hubbur riyasah tadi. Wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini adalah karahatu dukhuli alal muluki. Mereka memakruhkan, tidak menyukai masuk kepada para penguasa, para raja. Wa dului minhum, dekat dengan para penguasa dan para raja. Wahuwa al-babul ladhi yadukhulu fi ulama dunia. Ini adalah pintu yang masuk daripada yang ulama dunia. Mereka senang mendekat pada penguasa, dekat dengan para penguasa. Apa tujuannya? Ila naili syaraf, untuk mendapatkan kemuliaan, waryasati fiha, dan riasa kedudukan jabatan dunia di sisi para penguasa tadi. Tapi ini ada perincian di kalangan para ulama. Ya, enggak mutlak begitu. Ada yang membolehkan dikarenakan masalih. Ada yang enggak membolehkan. Barakallahu'alaikum. Cuma yang diinginkan sekarang ini adalah ini rawan begitu. Secara umum masuk kepada para penguasa itu rawan. Rawan apa? Rawan terjangkiti penyakit dunia. Rawan terjangkiti penyakit hubur biasa. Rawan masyhur gitu loh. Syuhroh, ketenaran, dan ini yang paling dibenci oleh kaum salaf. Tidak suka mereka. Allahul musta'an. Wa min hadzal babi aidha. Termasuk dalam bab ini pula. Karahatu. Ayyushhirul insanu nafsahu linnasi bil ilm wa zudi wa din. Dimakruhkannya seseorang itu memasyhurkan dirinya di hadapan orang lain dengan ilmunya, dengan zuhudnya, dengan agamanya. Aw fi dhahril a'mal wal aqwal wal karamat, atau dia menampakkan amal solehnya atau ucapan-ucapan dia yang masya Allah atau karamah-karamahnya, liyuzhara, supaya dia diziarahi. Wa tultamas barakatuhu, supaya dia diambil dikala barokahnya. Wa du'auhu, dicari doanya dia. Wa taqbilu yadi, supaya dicium tangannya. Wa wahibun lidhalik, dan dia suka dengan tindakan itu semua. Wa yuqimu alaih, dan dia tetap ada di atas tindakan tersebut. Wa yafrahu bi, bahkan dia berbahagia, bersuka cita dengan ini semuanya. Aw yas'a fi asbab, atau bahkan dia berupaya untuk mengejarkan asbab ke arah situ. Ini dia. Ini semuanya dibenci oleh kaum salaf. Yang pertama dikarenakan mengurangi keikhlasan. Yang kedua khawatir ujub, khawatir takabur, khawatir tarafuk, khawatir hubur riasa. Ini yang membahayakan, yang membinasakan. Ini dia. Wa min huna kana salafu yakrahuna syuhra ghayatal karaha. Ini dia. Oleh karena itulah. Dari sinilah. Dahulu salafun salih sangat membenci, tidak menyukai kemasyhuran. Sangat-sangat membenci kemasyhuran. Padahal mereka orang yang sudah masyhur, tapi tidak suka kemasyhuran. Minhum di antara mereka Ayyub, Sikhtiyani, Wan-Nakhi, Wasufyan, kurang sih, Wasufyan, Wa Ahmad, wa ghayruhum minal ulama rabbaniyin, dan ulama rabbani yang selain mereka. Wa kadzalik begitu pula Al-Fudail Ibn Iyab, wa Daud al-Ta'i, wa ghayruhum min az-zuhad wal-'arifin, dan yang selain mereka dari kalangan para zuhad dan para arif. Wa kanu yadhmuna anfusahum ghayat adh-dham, mereka dahulu justru mencela dirinya dengan celaan yang sangat, mencela dirinya di dia sendiri, kamu tuh belum beramal, kamu tuh masih belum begini, kamu tuh masih belum begini, begini, begini. Untuk menyemangati diri mereka semakin sempurna, dan supaya jangan sampai kepingin masyhur. Itu kaum salaf. Wa yasturuna amalahum ghayat sitr, dan mereka sangat menyembunyikan amal mereka dengan penyembunyian yang sangat, sangat, sangat menyembunyikan amal mereka supaya jangan ada yang tahu. Itu kaum salaf. Tidak suka kemasyhuran. Tidak pernah mengatakan saya, anak-anak, saya begini, saya begini, saya yang dulu begini, saya begini, saya begini, yang lain tidak, saya begini, saya begini. Itu bukan tarekat salaf. Salaf tidak suka dengan cara seperti itu. Tidak suka kemasyhuran. Mereka menutupi diri. Amalnya buahnya, tapi tidak ada yang tahu. Amal solehnya luar biasa, tapi tidak ada yang tahu. Ilmunya luar biasa, tapi tidak ada yang tahu. Mereka sangat membenci kemasyhuran. Kenapa? Karena khawatir yang satu ini. Terjangkit penyakit hubur dunia, hubur syaraf, hubur riasa, membinasakan mereka. Dihindari semua dari kaum salaf. Fabikuli hal, ini kesimpulannya. Fabikuli hal, maka ala kuli hal, fadalabu syarafil akhirah. Ini yang penting bagi kita ya. Mencari kemuliaan akhirat, jangan dunia. mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, mencari manzilah-manzilah yang disebutkan dalam keutamaan-keutamaan amal di sisi Allah Azza wa Jalla, mencari akhirat, mencari surga di Allah Azza wa Jalla, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Ini yahsulu ma'ahu syarafud dunia. Akan tercapai bersamaan dengan itu kemuliaan dunia. Ngikut. Wa illam yuridhu sahibuhu. Walaupun pelakunya enggak menginginkan kemuliaan dunia tadi. Walam yatlubhu. Dan enggak mencarinya. Dengan sendirinya. Ini samarahnya. Bushra bagi dia. Ketika dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan bimbingan sunnah. Mengharapkan yang di sisi Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah semata, kemuliaan dari Allah semata, mengharapkan akhirat, mengharapkan surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Tidak kepingin dunia, tidak kepingin pujian, tidak kepingin sanjungan, tidak kepingin kedudukan, jabatan, ataupun yang lain-lainnya tadi. Dia dapat itu semua, dan Allah akan harumkan namanya. Allah akan harumkan namanya. Dia akan jadi orang yang dimuliakan, dihormati, terkenal, masyhur, walaupun telah mati. Dan itu yang kita lihat dari para ulama-una, salafuna salih, para sahabat, tabi'in, adbu'un tabi'in, a'imah rabbaniyin, ulama sunnah, sampai hari ini. Mereka dihormati, mereka dimuliakan, mereka diagungkan dengan syar'i. Mereka masyhur di kalangan kaum muslimin, thullabul ilm. Dengan ilmu mereka, dengan amal mereka, dengan agama mereka, dengan kemuliaan mereka. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Wa talabu syarafid dunya yamna'u syarafal akhirah. Sementara mencari kemuliaan dunia akan menghalangi kemuliaan akhirat tadi. Wa la yastami' ma'ahu, dan akan mungkin berkumpul dengannya. Was'id man athara al-baqi 'ala al-fani, dan orang yang berbahagia tentu akan lebih mengutamakan al-baqi yang baqa akhirat dibandingkan dengan yang fana yang di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara upaya untuk menghilangkan penyakit hirs alal mal, hirs ala syaraf, adalah ikhlas niat. Selalu menjaga, mengawasi niat kita. Ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Ihtisabul ajr indallah. Yang kedua adalah al-qona'ah dalam perkara dunia. Al-qona'ah dalam perkara dunia. Yang ketiga adalah mencontoh kaum salaf dalam semua tadi. Dalam ilmu mereka, amal mereka, kezuhudan mereka, tawadhu'nya mereka. Dan mencontoh mereka untuk khumul, menyembunyikan diri, tidak masyhur. Mencintai, membenci kemasyhuran, membenci takabur, membenci ujub. Meninggalkan semua aspek yang ke arah sana. Yang dicari hanya ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Yang dicari hanya pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang dicari hanya darul akhirah, surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan niat. Terkait dengan itu semuanya, Allah yang akan memberikan kemuliaannya kepada sang hamba tadi. Dengan keikhlasan dia, dengan kejujuran dia, tulusnya dia, Allah yang akan memberi keberkahan pada ilmunya, pada amalnya, pada posisinya, pada kedudukannya, di hadapan kawan dan lawannya. Taufik minallah, tabaraka wa ta'ala semata. Semoga Allah memberikan taufik yang berikan kita semua, sehingga kita jadi orang yang mukhlusi, yang ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, yang qanaah dalam perkara duniawiya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua, menghindarkan dari kita semuanya penyakit hirs, ambisi dunia, ambisi kemuliaan. Itu merupakan dua serigala lapar yang membinasakan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan dengan pembahasan nasihat yang ke-43, pembahasan-pembahasan yang lain. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.